anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kullam mutasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah wa ikhwani fiddin ni wa rahimakum wa jami'an. Melanjutkan basyara ulis sunnah al-mu'allif rahimahullah wali muslimin dan diriwayatkan oleh imul maknau min hadis Salman, maknanya di dalam disebutkan rahmatin tiba koma bainas. Setiap rahmat itu berlaku antara langit dan bumi. Rahmat Allah ini dan bumi. Dan dalam tersebut juga disebutkan fa idza kana yaumul qiyamah kama hadhihi rahmah. Apabila terjadi pada hari kiamat, maka Allah taala menyempurnakannya bihadhihi rahmah, dengan rahmat ini. Itu pada pertemuan sebelumnya disebutkan ada 100 rahmah yang Allah Ta'ala menurunkan satu rahmat sehingga masing-masing hambanya, makhluknya bisa berkasih sayang. Sedangkan 99 masih Allah tahan di sisinya. Qala al-alamah Shalih bin Fauzan hafidhahu Ta'ala, berkata al-alamah Shalih bin Fauzan hafidhahu Ta'ala, fil hadis, dalam hadis yang baru saja kita baca, yaitu kullu rahmah tiba koma bainas sama'i wal ard, setiap rahmat itu ada lapisan-lapisan berlapis-lapis antara langit dan bumi. Dalam hadis tersebut bayanu madasiati, ada penjelasan seberapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Anna kulla rahmatin minal mi'ah rahmatun allati ittasafa Allahu biha. Bahwasanya setiap rahmat Allah Ta'ala yang dari 100 tadi, rahmat ada 100 rahmat, setiap rahmat satu rahmat yaitu yang Allah sifati dengannya, Allah tersifati dengannya. Farahmatu al-wahidatu tasa'us samawati wal ard. Satu rahmat saja ini luasnya seperti langit dan bumi. Jadi luasnya rahmat Allah, satu rahmat itu luasnya seperti luas langit dan bumi. Fa idza kana yaumul qiyamah takamalat ar-rahmatu mi'ata rahmatin. Apabila telah tegak hari kiamat, maka rahmat Allah Ta'ala menjadi sempurna, yaitu menjadi 100 rahmah. Bindima mil juz'i alladhi anzalallah subhanahu wa ta'ala ilal ardi, ila maddakharahu fis sama. Jadi berkumpulnya satu bagian yang Allah turunkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia. Ini Allah turunkan satu, ini dikumpulkan ila maddakharahu fis sama. Dikumpulkan dengan apa yang Allah simpan di langit. Fasarat mi'ata rahmatin fil akhirah, sehingga di akhirat kelak rahmat Allah sempurna 100 rahmah. Jadi orang masuk jannahnya Allah Ta'ala itu benar-benar penuh rahmat dari Allah SWT. Rahmat Allah terkumpul di situ, sehingga penduduk jannah pun benar-benar menikmati kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala kulli bashar, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat mata-mata manusia, belum pernah dilihat oleh mata makhluknya. Wala udunun samiat, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah didengar oleh para hambanya. Wala khatara ala kulli bashar, dan belum terbersit pada setiap manusia, karena rahmat Allah berkumpul di situ menjadi 100 rahmat, sehingga penduduk jannah tersebut benar-benar menikmati kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, yang tidak terbersit pada bersitan manusia. Hada wa hada dalil ala siati rahmatillah azza wa jalla. Ini adalah dalil luasnya rahmat Allah azza wa jalla. Wa hada aidan, dan hadis ini pula min sya'ni pada perkara yang ada pada hadis ini, an yaj'alal insanu la yaqnatu min rahmatillah ta'ala, agar manusia tidak menjadi putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita mendengar hadis ini agar kita sebagai manusia tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, karena tiap saat, tiap waktu kita pasti melakukan dosa dan dosa. Nah ini kita kemudian jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, jangan merasa aku sudah terlanjur basah kuyup, kalian berenang ke dalam dosa. Jangan, kita jangan sampai putus asa. Walaupun dahulu sebelum kita mengenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, kita terjatuh, terjerembab dalam berbagai maksiat dan kemaksiatan. Kemudian setelah kita ngaji, kita taklim, kita tahu bahwasanya rahmat Allah itu luas, maha luas sekali, maka kita jangan putus asa dari rahmatnya. Allah senantiasa membuka pintu tobatnya bagi yang mau bertobat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini Allah memanggil hamba-hambanya, seluruh hambanya Allah panggil. Allah maha penyayang seluruh hambanya, tidak terkecuali, baik dia mukmin yang dosa atau orang kafir sekalipun, disuruh taubat, suruh kembali pada Allah Ta'ala. Alladzi asrafu anfusihim, wahai hamba-hambaku, yang mereka melampaui batas, menganiaya diri mereka sendiri, La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ini Allah panggil seluruh hambanya agar tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, karena rahmat Allah maha luas. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman ala lisani Ibrahim al-Khalil alaih salatu wassalam. Allah berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim al-Khalil. Al-Khalil ini kekasih Allah Ta'ala, di atas mahabbah. Mahabbah ini kecintaan. Al-Khalil lebih lagi. Jadi Al-Khalil ini orang yang khusus. Ibrahim alaihissalam ini termasuk nabi yang benar-benar dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, wa man yaqnatu min rahmati rabbihi, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi orang yang mukmin, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia tidak akan putus asa terhadap rahmat Allah. Setiap kali dia berbuat dosa, dia istighfar. Setiap terjatuh, istighfar. Terus mengharap rahmat dari Allah Ta'ala, mengharap ampunannya. Ini orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang sesat, mereka lah yang berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Mereka menganggap dosa mereka terlalu banyak, akhirnya mereka pun sekalian sudah terlanjur basah, banyak dosa, sekalian berbuat dosa yang lebih besar lagi. Na'udzubillah dan na'udzubillah. Dulunya mungkin mencuri kecil-kecilan, tapi ketika dia putus asa merasa, wah dosaku sudah banyak, kayaknya malu untuk pergi ke masjid, malu untuk bergaul dengan orang mukmin, akhirnya dia pun tambah parah, tambah tersesat. Wa qala ta'ala ala lisani Yaqub alaihissalam, dan Allah Ta'ala juga berfirman melalui lisan Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub ini ayahnya Nabi Yusuf. Jadi di saat Nabi Yusuf hilang, jadi Nabi Yusuf karena dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian ketika saudara-saudaranya ini disuruh mencari oleh ayahnya, sana cari saudara. Kan saudaranya tidak tahu karena sudah bertahun-tahun berpisah. Akhirnya Nabi Yaqub menasihati anak-anaknya, wala ta'asu mir rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum kafir. Kalau orang kafir, mereka berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan orang mukmin, dia masih punya keimanan, dia yakin bahwasannya Allah Maha Penyayang, Allah memiliki rahmah yang luas. Jadi hendaklah seorang mukmin jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Wa fi hadzal hadis wa ma ja'a bi ma'nahu minal ahadits wal ayat al karimah bayanu annahu la yanbaghi lil muslim an yaqnata min rahmatillah. Dalam hadis ini dan apa yang datang di hadis yang semakna dengan hadis ini, atau ayat-ayat dan ayat-ayat yang mulia menjelaskan bahasanya layan bagi tidak semestinya lil muslim, bagi seorang muslim, an yaknata min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Hatta walau ta'adama danbu, sekalipun besar, sangat besar dosanya, dosanya sangat besar, menumpuk-numpuk, maka ini tidak semestinya bagi seorang muslim putus asa, karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kasih Sayang terhadap hamba-hambanya. Fa innahu yanbaghi alla yai'asa minal audati warruju'i ilallah. Semestinya seorang muslim tidak putus asa untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi segera kembali, segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang sholatnya belum, masih bolong-bolong, segera dia perbaiki sholatnya. Yang dia ketika puasa Ramadan masih malas-malasan, segera kembali kepada Allah Ta'ala. Wa alla ya'taqida bi anna la yaghfirallahu lahu, dan hendaklah dia jangan berkeyakinan bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya. Selama dia mau bertobat kepada Allah dan taubatnya benar-benar ikhlas, benar-benar dia taubat nasuha, maka Allah akan mengampuninya. Wa alla yatruka taubah wa yai'asa min rahmatillah azza wa jalla, dan hendaklah dia jangan meninggalkan taubat, dan hendaklah dia juga tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Bal alaihi an yatuba warju rahmatallah mahma kana dan buhu wa mahma kanat maksiatuhu. Akan tetapi wajib bagi dia untuk bertobat dan mengharap rahmat Allah seberapapun dosanya, bagaimanapun dosanya, apakah buahnya ataukah besar, seberapapun dosa dia, dia tetap wajib bertobat dan mengharap rahmat Allah Ta'ala. Wa mahma kanat maksiatu, dan seberapapun maksiatnya, walaupun maksiatnya dia lakukan sejak dia awal balig sampai tua, dia bermaksiat terus, nah ini dia jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, karena pintu taubat Allah masih buka selama dia masih hidup, dan selama dia, selama belum tegak hari kiamat, selama dia mau bertobat, Allah siap menerima tobatnya. Fa idza taba minna taballahu alaihi, apabila dia mau bertobat di maksiat-maksiat tersebut, taballahu alaihi, Allah akan menerima tobatnya. Nih, wa kadal musyrik wal kafir wal munafik wazani wasarik wasyaribul khamr wa akilur riba fa haula'i jami'an idza ma tabu taballahu alaihim. Nih, Asy-Syaikh Al-Alama Shalih bin Fauzan di sini beliau menyebutkan demikian pula orang musyrik. Jadi orang musyrik, dia selama hidupnya dia menyekutukan Allah Ta'ala, ketika dia sudah usia tua, usia senja, baru mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian maka dia jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi walaupun dia musyrik, wal kafir, begitu pula orang kafir, dia berbuat kekufuran dari kecil sampai besar, dia hendaklah jangan putus asa. Wal munafik, begitu pula orang munafik. Wazani, begitu pula orang pezina, dia mungkin hidup di lingkungan orang yang jelek, mungkin keluarganya keluarga pezina, akhirnya dia pun juga jadi pezina. Ketika sudah dewasa, dia mengenal dakwah, dia mengetahui ilmu agama secara benar, maka hendaknya dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Wasarik, begitu pula pencuri. Pencuri, walaupun dia sudah menjadi pencuri kelas kakap pun, maka hendaklah jangan putus asa, hendaklah dia segera taubat. Sebagaimana kita pernah mendengar ulama kita, dahulu dia seorang perampok besar, sampai-sampai setiap orang mendengar namanya ketakut, karena dia pencuri yang kelas kakap, pencuri luar biasa. Tapi ketika sudah berumur, Allah bukakan hatinya untuk taubat, Allah beri taufik dia untuk bertobat, maka dia pun bertobat, kemudian mendalami ilmu agama, akhirnya menjadi ulama besar di masanya. Ini seorang pencuri pun kalau mau bertobat, maka Allah terima tobatnya, bahkan Allah angkat derajatnya yang dulu menjadi pencuri itu rendah derajatnya di mata masyarakat, di mata Allah Ta'ala. Tapi ketika dia taubat, menimba ilmu agama, dia mau rujuk kepada Allah Ta'ala, kembali menjalankan syariat-syariatnya, maka Allah angkat derajatnya, Allah angkat kedudukannya di sisi manusia. Wasyaribul khamar, peminum khamar, ini juga ada. Dahulu ulama kita ada yang peminum khamar, dia minum minuman keras, peminum, pemabuk, sampai-sampai dia mau meninggalnya gara-gara minuman keras. Tapi ternyata Allah ingatkan, Allah tegur dia lewat mimpinya di saat punya anak kecil, punya seorang anak, kemudian anak ini meninggal dunia. Dia, anaknya meninggal ini, dia tidak taubat, dia masih minum minuman keras. Kemudian dia bermimpi dikejar ular, sampai alhasil dia bisa bertemu dengan anaknya. Kemudian anaknya menasihati dia bahwasanya ular yang mengejar engkau wahai ayahku, dia adalah dosa-dosamu. Maka seketika itu dia tobat, tidak minum minuman keras, kemudian dia talabul ilmi, menimba ilmu agama, akhirnya dia pun menjadi ulama terkenal di masanya. Jadi banyak kisah-kisah seperti ini, yang dahulu pemaksiat, orang-orang yang selalu bermaksiat, ketika dia mau taubat, kembali kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, Allah angkat derajatnya. Wa akilu riba, begitu pula orang yang makan riba. Faha ula'i jami'an idha ma tabu taballah alaihim. Ini semua, mereka ini semua, apabila mereka mau taubat, maka Allah akan menerima taubat mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, yang mereka menganiaya diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba, sesungguhnya Allah puni dosa-dosa kalian. Rahmat Allah luas, tapi sangat disayangkan ya, sekarang ini banyak kaum muslimin karena jahil, tidak tahu aturan syariat Islam, tidak tahu Islam yang benar. Mereka terdidik dengan pendidikan-pendidikan orang awam, kurangnya ilmu agama, sehingga mereka pun berputus asa. Mereka ketika ditimpa musibah sedikit saja sudah putus asa. Ketika kesusahan dalam menafkahi anak, akhirnya bunuh diri, merasa enggak sanggup untuk menafkahi anak lagi, bunuh diri. Ada yang ketika ditinggal suaminya, dicerai suaminya, merasa putus asa, akhirnya bunuh diri. Nah, ini karena kurangnya ilmu, kurang iman kepada Allah Ta'ala. Padahal rahmat Allah begitu luas. Selama dia masih hidup, selama Allah Allah akan memberikan dia rezeki. Allah beri dia kelapangan-kelapangan hidup kalau dia mau kembali menjalankan syariat Allah Ta'ala. Tapi karena kurang ilmu, kurang agama, akhirnya jalan pintas yang dia ambil, bunuh diri. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Dosa semuanya, baik dosa syirik, dosa kekafiran, dosa kemunafikan. Kalau dia mau tobat, mau istighfar, mau minta ampun pada Allah, Allah akan ampuni. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah, dia maha pengampun dan maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian terhadap syariat-syariatnya. Kembalilah segera menjalankan syariat-syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Walakin yang bagi lil insan, nah ini sama al-alama Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau ingatkan sejak awal beliau menjelaskan tentang rahmat Allah. Jadi jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Nah ini beliau mengingatkan, walakin bagi lisan ala yata ala siatir hatilah wabitali tahawasi. Ini peringatan yang kedua. Ini semestinya bagi seorang tidak kemudian apa jaga ke bahasa Jawa, hanya pasrah, hanya bersandar dengan luasnya rahmat Allah, kemudian dia bermudah-mudahan dengan maksiat. Jadi merasa, oh rahmat Allah itu luas, jadi aku nanti berbuat maksiat ini, maksiatnya kecil aja, insya Allah nanti diampuni. Habis bermaksiat, istighfar. Nanti bermaksiat lagi, istighfar lagi, insya Allah Allah ampuni. Jangan. Ini Asy-Syaikh Al-Alama Shalih bin Fauzan, beliau mengingatkan, hendaklah seseorang jangan bermudah-mudahan. Demikian. Memang rahmat Allah luas, tapi kemudian jangan meremehkan dosa, menganggap ringan satu dosa. Fakama annallah azza wa jalla wasi'ul maghfirah, fa innahu syadidul iqab. Betapapun bahwasanya Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla maluas ampunannya, tapi Allah juga syadidul iqab, maha keras adabnya, maha keras siksanya. Jadi Jangan sampai hanya bersandar menganggap Allah memang maaf menyayang, insya Allah dosaku diampuni, kemudian mudah-mudahan. Jangan. Tapi kita juga harus mengingat-ingat bahwasannya Allah juga syadidul iqab, maha keras siksanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fakul rabbukum du rahmatin wasiatin wala yuraddu ba'su anil qaumil mujrimin. Katakanlah, rabbukum, rabb kalian, du rahmatin wasiah, memiliki rahmat yang luas. Ini sisi pertama, Allah memiliki rahmat yang luas. Di sisi lain, wala yuraddu ba'su anil qaumil mujrimin, dan siksa Allah tidak akan bisa terbendung, tidak bisa tertahan dari kaum yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa. Jadi jangan kemudian bersandar hanya Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, kemudian dia kemudian bermudah-mudahan berbuat dosa. Bisa jadi ketika kita berbuat dosa, belum sempat taubat, Allah timpakan adabnya. Ketika kita berbuat dosa, kita mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Belum siap, belum sempat taubat, malah sudah Allah adab. Waqala, dan Allah juga berfirman, ghafirid dambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Ghafirid dambi, Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa. Wa qabilit taubati, Allah menerima taubat, syadidil iqabi, dan maha keras siksanya, maha dahsyat adabnya. Ini dalam satu ayat ghafir, Allah sebutkan ghafirid dambi, Allah mengampuni dosa-dosa. Berarti tidaklah hambanya segera taubat, segera istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa qabilit taubati, Allah menerima taubatnya. Kemudian Allah sebutkan syadid, maha keras hukumannya. Fal insan alla yatasahhala fi amalil ma'asi, maka wajib bagi seseorang tidak bermudah-mudahan, tidak menggampang-gampangkan untuk kemaksiatan. Rasa aku kemarin sudah berinfak sekian juta, ini enggak apa-apalah bermaksiat dikit-dikit, insya Allah pahalaku yang kemarin bisa nutupi dosa. Enggak, jangan sampai seperti ini. Atau kemarin aku sudah baca Quran terus, ini sekali-kali meramai dosa. Jangan. Kita enggak tahu apakah kemarin Pak amalan soleh kita ini diterima apa enggak. Ternyata amalan soleh yang kita lakukan kemarin enggak diterima, sekarang kita berbuat dosa. Na'udzubillah. Kemarin enggak dapat pahala, sekarang malah berbuat dosa. Akhirnya hanya menumpuk-numpuk dosa. Bal alaihi an yatakillah, an yattaqiyallah wa yakhafa minal adab. Bahkan wajib bagi dia untuk bertakwa pada Allah dan wajib takut dari siksanya. Kama yarju rahmata, sebagaimana dia juga berharap rahmat Allah Ta'ala. Jadi seseorang selama dia hidup, hendaklah dua perkara harus berkumpul padanya. Di samping dia berharap rahmat Allah, dia juga takut siksanya. Nah, dua perkara ini harus ada pada kita. Jangan sampai salah satunya hilang. Jangan kita hanya berharap, tapi kemudian tidak takut dosa, tidak takut dari adab Allah. Atau kita takut dari adabnya, tapi tidak pernah berharap rahmatnya. Ini juga jangan. Dua perkara harus terkumpul pada seseorang. Dia berharap rahmat Allah dan dia juga takut adabnya. Nih, fal jam'u bainal amrain wal matlub. Menggabungkan dua perkara ini, inilah yang dituntut. Inilah yang diminta. Yaitu mengharapkan rahmat Allah dan juga takut dari adab Allah Ta'ala. Bainal khaufi warroja'i, yaitu antara tak rasa takut dan rasa harap. Jadi harus dalam diri seseorang mukmin terkumpul dua ini. Ada rasa cemas, rasa takut, jangan-jangan mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala. Dan dia juga ada harapan, berharap pada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Al-khawfu min adabillah, yaitu takut dari siksa Allah. Fala ya khawfu khawfan yukannituhu min rahmatillah. Janganlah dia takut dengan ketakutan yang ketakutan tersebut sampai menyeret dia putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ini jangan sampai karena saking takut terhadap adab Allah sehingga dia pun putus asa dari rahmat Allah. Dia merasa dosaku sudah besar, sudah banyak sekali, pasti Allah tidak akan mengampuni. Nah ini jangan sampai dia takut dengan ketakutan yang membuat dia malah putus asa. Begitu pula sebaliknya, wala yarju roja'an yu'aminuhu min makrillah. Dan janganlah dia berharap dengan harapan tersebut malah membuat dia merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Ini dua perkara ini. Jangan merasa takut kemudian sampai menyebabkan dia putus asa, dan jangan berlebih-lebihan dalam berharap sampai dia pun merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Dan merasa, aku sudah bertahun-tahun menimba ilmu, sudah bertahun-tahun beramal soleh, sudah bertahun-tahun ketika Ramadan ya sering baca Quran, iktikaf, insya Allah pahalaku sudah banyak. Nah, kemudian dia pun bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Jangan. Jadi jangan menggampang-gampangkan dosa, dan juga jangan putus asa dari rahmat Allah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ini. Jadi orang-orang yang merugi yaitu orang yang merasa aman dari makar Allah Ta'ala, merasa sudah cukup amalan solehnya, kemudian dia berbuat dosa dan dosa, merasa sudah banyak amalan solehnya, maka dia kemudian terjatuh dalam dosa dan meremehkan dosa tersebut. Jangan. Wa kama anna Allah wasi'ur rahmah wal maghfirah fa innahu kadzalika syadidul iqabi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala wasi'ur rahmah, maha luas rahmatnya dan maha luas maghfirahnya, Allah mengampuni, Allah menyayangi. Fa innahu kadzalik, demikian pula Allah juga syadidul iqab, maha keras siksanya subhanahu wa ta'ala. Waqad jama'a bainahuma, waqad jama'a subhanahu wa ta'ala bainahuma fi ayatin wahidatin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua perkara tersebut dalam satu ayat, yaitu tadi Allah Maha penyayang dan Allah juga keras adabnya. Itu dalam syarat ghafir, ghafirid dambi wa qabili taubi syadidul iqabi. Jadi ayat ini terus kita renungi, terus kita ingat-ingat bahwasanya Allah Maha mengampun dosa, Allah menerima taubat. Ini agar kita tidak putus asa. Syadidil iqabi, dan Allah Maha keras siksanya. Ini agar kita tidak bermudah-mudahan dalam berbuat dosa. Wa biqaulid, dan firman Allah, wa inna rabbaka ladu mafiratin linnasi ala dulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqabi. Ini juga dalam satu ayat, itu surat Ar-Ra'd. Sesungguhnya Rabbmu ladu mafiratin linnas, Allah sesungguhnya Rabbmu mengampuni manusia atas dosa-dosa mereka. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab, dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar syadidul iqab, keras siksanya. Di sini semua ditakkid ya oleh Allah Ta'ala, ditegaskan inna rabbaka ladu maghfirah, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengampuni. Ini agar manusia jangan putus asa, segera minta taubat kepada Allah, segera dia istighfar pada Allah. Kemudian Allah juga mempertegas wa inna rabbaka lasyadidul iqab, dan sesungguhnya Rabbmu juga benar-benar keras adabnya. Fayan bagi adamul ghaflati an hadzal jam'i bainal khaufi waraja'i, maka semestinya adamul ghaflah, jangan lalai, jangan lupa dari mengumpulkan ini, yaitu antara rasa takut dan rasa harap. Jadi walaupun kita sudah ngaji, sudah kenal Ahlus Sunnah, sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita jangan merasa aman dari makar Allah. Karena kita selama masih hidup masih bisa terfitnah, masih bisa terjatuh dalam dosa-dosa. Jadi jangan merasa aku sudah Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah mengikuti Rasulullah kan ada jaminan masuk jannah dengan berdalil kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku semuanya masuk jannah, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Nah, aku kan umatnya Nabi, mengikuti Nabi, aku enggak enggan. Nah, jangan kemudian seperti ini merasa aman. Memang kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti dengan baik bisa ada jaminan masuk jannah, tapi jangan kemudian menggampang-gampangkan dosa. Jangan kemudian kita menggampang-gampangkan dosa, akhirnya di akhirat kita menyesal. Kita mampir dulu, mampir ke neraka na'udzubillah min dzalik. Tidak masuk jannah langsung, tapi mampir dulu ke neraka na'udzubillah. Satu celupan di neraka saja mengerikan, apalagi sampai berjam-jam, berhari-hari atau berbulan-bulan na'udzubillah. Kita ingat ada hadis bahwasanya kelak di akhir, di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling merasakan nikmat di dunia. Dia bisa menikmati segala fasilitas di dunia, hartanya, istri mau berapa bisa, memiliki ini dan itu, dia makan ini dan itu bisa. Tapi ketika dia dicelupkan di neraka, dia ditanya, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit pun? Dia jawabnya, tidak, wahai Rabbku. Padahal dia orang yang paling nikmat di dunia, tapi ketika dicelupkan neraka dengan satu celupan, dia merasakan hilang nikmat-nikmat yang dia rasakan di dunia. betapa dahsyatnya neraka. Jadi jangan kita tergiur dengan hawa nafsu, jangan tergiur dengan was-was, bisikan-bisikan setan, kemudian kita terjemur dalam maksiat-maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.